terhadap sholat wusta ini dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya tidak ada keutamaan, tentu tidak ada faedah barakallahu fikum dari penyebutannya secara khusus. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang salat al-wusta, para ulama berselisih. Salat apakah yang dimaksud dengan as-salatul wusta yang disebutkan di dalam ayat pada surat Al-Baqarah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada kita semua untuk menjaganya. Para ulama berselisih. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan sampai ada 17 pendapat. Menyebutkan sampai 17 pendapat tentang makna dari salat al-wusta. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam barakallahu fikum, penulis kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Beliau ini adalah teman dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, karena beliau sama-sama belajar kepada Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan walladzi tadullu alaihi al-ahadits as-sahihah as-sariha wa ilaihi dhahaba jumhur salaf wal khalaf annal murada biha salatul asri. Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, yang jelas, dan kepadanyalah para ulama atau jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, baik ulama salaf ataupun ulama al-khalaf barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat al-asr. Salat al-asr. Wa ma'ada hadzal qaul fa huwa dha'ifud dalalah sakitul hujjah. Selain dari pendapat ini adalah dhaif, lemah pendalilannya dan hujjahnya jatuh. Barakallahu fikum. Di antara hadisnya adalah barakallahu fikum, apa yang terjadi pada Ma'rakatul Khandaq, yang terjadi pada pertempuran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan aliansi yang dipimpin oleh kufar Quraisy pada perang Khandaq. Naam. Barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarratis syams aw isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara aw hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang-orang musyrikun menahan kami dengan kepungan mereka. Barakallahu fikum, Rasulullah dikepung, kota Madinah dikepung oleh pasukan aliansi yang jumlahnya sangat banyak, dan bahkan jumlah mereka itu kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk kota Madinah, baik dari kaum prianya, kaum wanitanya, dan anak-anaknya, jauh lebih banyak para pasukan pengepung ini. Nah, pasukan yang sangat banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin ketika itu. Mereka menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepungan mereka sehingga tidak sempat bagi beliau untuk melaksanakan salat asar. Ketika itu salatul khauf belum disyariatkan. Salatul khauf belum disyariatkan. Sampai matahari cahaya matahari memerah atau menguning, maksudnya sampai matahari terbenam dan masuk pada waktu salat maghrib. Kemudian Nabi mengatakan syaghaluna 'anis salatil wusta. Mereka menyibukkan kita dari salat al-wusta. Menyibukkan kita sehingga kita lalai dari salat al-wusta. Dan kejadian itu adalah pada salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Nah, ini diantara adillah atau dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salatul asr. Sehingga di sini ada keutamaan lebih pada salat al-wusta. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk betul-betul menjaganya dan memprioritaskannya. Naam, di dalam penjagaan yaitu dengan melaksanakannya secara berjamaah di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan untuk menjaganya. Man faqala man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Beliau mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, barang siapa yang terluput padanya salat asar, maka seakan-akan dia itu dicabut keluarga dan hartanya darinya. Nah, direnggut keluarga dan hartanya darinya. Orang yang meninggalkan salat asar, yang melalaikan salat asar, maka seakan-akan dia itu keluarganya dan hartanya direnggut darinya. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan salat asar. Sampai-sampai ketika seseorang melalaikan salat asar, diibaratkan harta dan keluarganya itu telah hilang. Barakallahu fikum. Wa qala aidan man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah tertolak amalannya. Nah, telah tertolak amalannya. Barakallahu fikum. Ayat-ayat seperti ini yang disebutkan oleh para ulama, ayat al-wa'idiyah, ayat-ayat yang sifatnya itu adalah ancaman. Ancaman. Yang mana ayat-ayat seperti ini sering digunakan oleh orang-orang al-khawarij untuk mendukung pemahaman mereka, yaitu mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa besar yang dilakukan oleh mereka. Nah, di antaranya adalah ini ayatnya, coba lihat haditsnya. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah tertolak semua amal, sungguh telah tertolak amalannya. Nah, wa ma'lum amalan, kalau sampai amalan itu tertolak, itu adalah dikarenakan dia itu menjadi kafir. Nah, diantaranya lah dosa syirik. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Apabila engkau melakukan kesyirik, maka akan tertolak amalanmu. Barakallahu fikum. Tentunya tidak seperti yang mereka pahami. Dan pada bab ini ada pembahasan khusus, terkhusus di dalam bab akidah. Yang jelas, para ulama enam, ketika sampai kepada mereka ayat-ayat atau hadith-hadith yang menyebutkan tentang al-wa'idiyah, mereka mengatakan ammiruha kama ja'a. Ammiruha kama ja'a. Biarkan ayat dan hadis tersebut mengalir sebagaimana datangnya. Nah, enggak usah ditakwil, enggak usah repot-repot ditakwil. Fungsikan ayat dan hadis tersebut sebagaimana dia datang, yaitu fungsinya apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang melalaikan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Dan tentunya ada takwil dan penjelasan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya wa'idiyah, ancaman, Dan tentunya sebagaimana yang kita katakan tadi, pembahasannya pada bab yang khusus. Barakallahu fikum. Wa waktu salatil maghrib min ghurubis syams ila maghribis syafaqil ahmar. Dan waktu salat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit. Nah, cahaya senja di langit sampai hilangnya cahaya senja warna merah di langit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghrib malam yagi bisyaq, malam yagi bisyafaq. Nah, malam yagi bisyafaq. Dan waktu salat maghrib adalah selama asyafakul ahmar, warna merah di langit itu belum hilang. Itulah waktu salat maghrib. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Dan dianjurkan untuk disegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis yang pernah kita sampaikan dan juga hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghrib hatta tashtabikan nujum. Umat ini akan selalu berada di atas kebaikan. Ma lam yuakhiru al-maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bintang-bintang bertebaran di langit, sampai bintang-bintang kelihatan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin, dikarenakan waktu salat maghrib itu sangat singkat. Nah, dan dikhawatirkan ketika seseorang melalaikan salat maghrib, dia keluar dari waktu salat maghrib dan melaksanakannya di luar waktunya, wal'iyadu billah. Maka tentunya ikhwani fiddin, dia terjatuh di dalam ancaman fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang melaksanakan salat. Naam, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dia lalai di dalam salatnya. Illa lailatal muzdalifah lil muhrimil lil muhrimi bil hajj. Kecuali pada malam lailah, barakallahu fikum, bagi orang yang melaksanakan manasik al-hajj ketika di Muzdalifah, bagi orang yang muhrim di dalam pelaksanaan haji pada malam Muzdalifah, ketika dia berada di Muzdalifah, fayusannu ta'khiruha hatta tusalliya hatta tusalla ma'al isya jam'a ta'khir, maka disunnahkan untuk diakhirkan, yaitu dilaksanakan secara jamak takhir dengan salat al-isya. Dilaksanakan secara jamak takhir dengan salat al-isya. Barakallahu fikum. Dan inilah sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rentetan ibadah haji. Amma salatul isya fayabda waktuha min maghribis syafaqil ahmar ila nisfil lail. Adapun salat isya itu dimulai waktunya dari hilangnya cahaya merah di langit sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sampai pertengahan malam. Nisful lail. Nah, andai matahari terbenam pada jam 6 dan terbit pada jam 6 hari, antum ambil garis tengahnya, yaitu pada jam 12. Nah, dan pada setiap musim tentunya berbeda-beda. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi, waktu salatil isya ila nisfil laili al ausat. Waktu salat isya sampai pada pertengahan malam. Pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Barakallahu fikum. Ini waktu salat isya. Ada yang mengatakan bahwa salat isya itu akhir waktu salat isya sampai fajar. Sampai waktu salat fajar. Dan ini adalah pendapat yang marjuh, dikarenakan banyaknya, banyak sekali hadis-hadis yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillah.